Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pembahasan terakhir tadi siang menjelang zuhur adalah pada poin ke-8, yaitu pernyataan al-muallif fanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan fala ta'jalanna wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzur hal takallama bihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam أو أحد من العلماء فإن وجدت فيه آثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. Ini pembahasan kita tadi di siang hari. Kita lanjutkan pada poin ke-9. Qala al-imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari Al-Baghdadi wa'lam anna al-khuruja min at-tariqi ala wajhaini amma ahaduhuma fa rajulun qad zalla 'an at-tariqi wa huwa la yuridu illa al-khair wa la yuqtada bi zallatihi fa innahu halik. Ana baca sampai selesai poin ke-9 ini. Wa akhar 'anada al-haqqa wa khalafa man kana qablahu min al-muttaqin fa huwa dhallun mudillun syaitanun maridun fi hadhihi al-umma haqiqun 'ala man ya'rifuhu ay yuhadhdhira an-nasa minhu wa yubayyana lin-nas qissatahu li an la yaqa'a ahadun fi bid'atihi fayahlak. Beliau berkata, wa'lam, ketahuilah, annal khuruja minat tariq, bahwasanya seorang yang atau penyimpangan keluar dari jalan yang benar, ala wajhain, ada dua bentuk. Nah, penyimpangan al khuruj, yakni penyimpangan minat tariq dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar, ada dua bentuk. Nah, amma ahaduhuma, sementara bentuk yang pertama adalah farajulun qad zalla 'anit tariq wa huwa la yuridu illa al-khair, yaitu seorang yang dia keluar dari jalan yang lurus, jatuh pada penyimpangan, keluar dari at-tariq al-mustaqim dalam keadaan dia la yuridu illa al-khair, tidak yang dia inginkan kecuali kebaikan. Niatnya bagus, niat dia baik, ingin kebaikan, tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan atau kelurusan akidah dan manhajnya. Dia menginginkan sebenarnya manhaj dan akidah yang benar, yang lurus, yang diridhai oleh Allah. Namun ternyata pada prakteknya, pada kenyataannya, dia menyimpang keluar dari jalan yang lurus tadi. Ini jenis yang pertama. Dia tidak tahu al-haq sehingga dia jatuh pada batil. Dia tidak tahu sunnah sehingga dia jatuh pada bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Namun orang seperti ini pada hakikatnya dia ingin sunnah. Dia ingin al-haq, tetapi dhalla 'anil thariq, dia tersesat dari jalan yang lurus tadi. Nah, ini jenis yang pertama. Bagaimana sikap kita menghadapi seorang yang seperti ini? Sebaik itu seorang dai ataukah dia seorang yang berilmu pada dasarnya. Qala al-muallif, sikap kita fala yuqtada bizallatihi, maka jangan diteladani, jangan diikuti kesalahan dia. Jangan penyimpangan dia diteladani dan diikuti jejaknya karena dia telah menyimpang. Nah, fa innahu halik, karena sesungguhnya orang itu pun halik, yakni dia keluar binasa dari al-haq. Nah, walaupun kita mengetahui bahwa niat dia baik, keinginan dia bagus, namun kenyataan dia menyimpang. Kita kasih misal, karena kata para ulama, bil mithal yaqtadhih al-maqal, dengan adanya permisalan sebuah pembahasan itu menjadi jelas, menjadi mudah difahami. Kita ambil contoh, barakallahu fikum, Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah. Nampak dari berbagai karya beliau, beliau orang yang cinta sunnah. Paling mudah, karya beliau yang paling mudah kita dapati, Riyadhus Shalihin. Bagaimana beliau meletakkan bab demi bab pada kitab Riyadhus Shalihin. Di sana ada bab wujub ittiba' sunnah, bab tentang kewajiban mengikuti sunnah. Dan di situ ada bab at-tahdhir minal bid'ah, memperingatkan dari bid'ah, memberi tahdhir terhadap bid'ah. Nah, di situ beliau menyebutkan tentang kewajiban mengikuti Al-Qur'an, dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bahkan beliau menyebutkan di situ bab tentang haramnya ghibah, ya. Bab ma yuhramu minal ghibah. Ya. Tentang hal-hal yang diharamkan ghibah padanya. Kemudian dilanjutkan dengan bab berikutnya, bab ma yubahu minal ghibah. Bab jenis ghibah yang diperbolehkan, yakni menjelaskan tentang ahlul bid'ah atau ahlul batin. Itu Imam Nawawi rahimahullah. Berupaya sekali untuk mengikuti sunnah, namun subhanallah, beliau hidup di masa yang didominasi oleh akidah Asy'ariyah. Guru-gurunya, teman-temannya, orang di sekitarnya, kanan kiri beliau, orang-orang Asy'ariyun. Beliau belajar kepada para masyayikh Asy'ariyin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau belajar kepada masyayikh Asy'ariyin. Namun oleh karena itu beliau tidak bisa melepaskan dari akidah Asy'ariyah. Dalam beberapa karyanya seperti Syarah Muslim karya Nawawi rahimahullah, syarah yang luar biasa, manfaatnya besar sekali. Namun sayang beliau jatuh pada kesalahan-kesalahan takwil terhadap beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwil terhadap beberapa berita-berita gaib. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi yang seperti ini? Al-Imam Al-Barbahari memberikan sebuah pedoman bagi kita. Qala fala yuqtada bizallatihi. Jangan diikuti kesalahan dia. Nah, jangan diikuti. Nah, takwil-takwil beliau terhadap berbagai ayat sifat, maka kita nyatakan beliau adalah jatuh pada kesalahan dalam hal ini, dan wajib dijelaskan kepada umat bahwa beliau salah dalam hal ini, agar umat tidak larut terbawa dalam kesalahan beliau. Begitu juga, namun lebih ringan yang kedua ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah kondisinya lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan Nawawi rahimahullah. Al-Hafidh sangat berupaya untuk terus mengedepankan dalil di atas logika. Di dalam Fathul Bari beliau tidak jarang membantah Asy'ariyah. Nah, sangat berupaya. Nah, sebagai beliau menyebutkan misalkan tentang hadis ini, sebagian ulama ada yang berpendapat begini, maksudnya dari kalangan Asy'ariyah. Sebagian ada yang menyatakan begini, sebagian ada yang menyatakan wajib mengikuti salaf. Pendapat ketiga inilah adalah yang benar. Itu atau yang semakna dengan ini terjadi di Fathul Bari. Barakallahu fikum. Nah, bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari membantah takwil Asy'ariyah terkait dengan sifat tangan bagi Allah. Nah, kita mengambil faedah bagaimana membantah Asy'ariyah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau sangat memuji dan sangat kagum pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu berarti kan mayoritas Asy'ariyun sangat benci kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar sangat kagum kepada kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dipuji seorang alim besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, kata beliau. Namun dalam beberapa hal beliau jatuh dalam kesalahan, dan telah ditulis oleh para ulama beberapa kesalahan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab khusus. Tujuannya apa? Tujuannya agar umat tidak mengikuti jejak itu, dan Al-Hafidz sendiri terselamatkan dari dosa karena tidak diikuti oleh yang berikutnya dari generasi-generasi yang datang. Nah, maka Al-Imam Al-Barbahari memberikan kepada kita sebuah pelajaran. Maka demikian seterusnya, para guru kita, para ustaz kita, masyayikh kita yang berijtihad, ya, pada dasarnya beliau berada di atas sunnah namun jatuh pada kesalahan pada poin-poin itu tadi, kita tidak boleh mengikuti hal seperti itu. Tetapi semua harus berdasarkan apa? Hujjah. Berdasarkan kepada hujjah. Ana kasih contoh dalam hal ini. Barakallahu fikum. Naam. Sebagian ulama di masa ini yang naam dimanfaatkan tazkiyahnya oleh Yayasan Ihya At-Turats. Ya. Di sana disebarkan berbagai tazkiyah ulama tentang Ihya At-Turats. Nah. Walaupun contoh ini lebih tepatnya tidak dikatakan sebagai kesalahan sebagian mereka. Nah, tazkiyah itu rekomendasi. Di mana sebagian rekomendasi itu berisi bahwa Yayasan Ihya At-Turats memiliki program yang baik, mengumpulkan zakat kaum muslimin dan sodako-sodako dari para donatur, para muhsinin, kemudian dana itu dibagikan untuk umat Islam di dunia ini untuk membangun masjid, pondok pesantren, ma'had, kemudian gaji bagi para duat, para da'i, anak-anak yatim dan yang semisalnya. Ada tazkiyah dari Syekh bin Baz, ada tazkiyah dari Syekh Abdul Muhsin Abbad, ada dari Syekh Shalal Fauzan. Nah, kadang-kadang Ihya At-Turats datang meminta rekomendasi untuk mencetak sebuah buku, sebuah kitab, ya, kepada seorang syekh. Maka syekh mengizinkan, saya izinkan untuk Yayasan Ihya At-Turats mencetak buku ini dan ini. Nah, sebagian pihak menyatakan bahwa, ah, itu perhatikan, para ulama sudah mentazkiyah Ihya At-Turats. Maka dengan ini kenapa kita mempermasalahkan Ihya At-Turats? Antum lebih berilmu dibanding ulama? Jika kita ditanya seperti itu, tentu jawabannya tidak. Kita tidak lebih berilmu dibandingkan ulama tentunya. Tetapi bagaimanapun juga ulama kita itu adalah manusia. Nah, manusia itu tidak tahu yang gaib. Nah, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, rasul. Nah, manusia biasa tapi diwahyukan oleh kepada beliau oleh Allah. Manusia biasa tetapi menerima wahyu. Ulama manusia biasa tidak menerima wahyu. Ya. Apa kata Nabi? Beliau menyatakan innama ana basyarun. Nah, wa innakum latahtasimuna ilayya. Fala'alla ba'dakum alhana bihujajihi min ba'd. فَقَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. Aku manusia biasa, kalian mengadukan berbagai perselisihan yang terjadi di antara kalian kepadaku. Bisa saja sebagian pihak lebih pandai di dalam menyampaikan hujahnya dibandingkan yang lainnya, sehingga aku memutuskan menghukum bahwa kebenaran bersama si fulan. Padahal tidak demikian. Bukan kebenaran bersama si fulan, Nah, barang siapa yang aku putuskan bahwa kebenaran untuknya padahal tidak demikian, maka jangan diambil keputusanku tadi. Sesungguhnya aku memberikan padanya potongan dari api neraka. Nah, Rasul, manusia biasa. Nah, ketika kaum munafikin membangun masjid Dirar, yang kisahnya disebutkan di dalam surat Taubah, mereka membangun masjid yang memang tujuannya adalah untuk mengintai gerak-gerik Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian memberi kesempatan pada kaum kufar untuk berkonsolidasi, melakukan pembenahan kekuatan mereka, dan yang ketiga memecah belah kaum muslimin. Dibangunlah masjid yang kemudian Allah namakan dengan Masjid Dirar. Ketika masjid itu sudah selesai dibangun, mereka munafikin ya, datang kepada Nabi, "Ya Rasul, kami dirikan masjid ini untuk orang-orang tua yang tidak mampu datang ke masjidmu ya Rasul, atau orang-orang yang sakit wahai Nabi. Nah, maka kami minta tolong kepada engkau wahai Rasul untuk bisa walaupun sekali sholat di masjid kami." Kata orang sekarang sebagai peresmian, meresmikan masjid. Nah, tolong ya Rasulullah, sholatlah di masjid kami. Tujuannya apa? Supaya banyak sahabat terpesona, tertarik. Wah, Rasulullah sholat di masjid itu berarti masjid itu sah, ya, mu'taraf. Nah, diakui oleh waliul amr. Nah, ya, hampir-hampir Rasulullah memenuhi keinginan munafikin ini. Hampir-hampir Rasulullah menyatakan, "Ya, aku akan sholat di situ." Subhanallah, ketika Rasulullah dalam perjalanan pulang dari sebuah peperangan, turun ayat Al-Quran. Coba, Nabi sebagai manusia biasa, tapi wahyu turun. "La taqum fihi abadan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawm haqqu an taquma fihi." Nah, jangan sekali-kali kamu melakukan sholat di masjid itu wahai Muhammad. Nah, jangan, kata Allah. Subhanallah, Nabi tersentak dengan itu. Datang wahyu ya. Hampir-hampir Nabi mengabulkan, memenuhi keinginan munafikin. Jadi ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum, begitu juga rekomendasi para ulama. Ulama manusia biasa. Disebutkan oleh masyayikh kita, Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, begitu juga Syekh Ubaid Al-Jabiri dan yang selainnya, bahwa Ihya Turats datang menemui masyayikh tadi. Sudah lama tentunya. Mungkin sudah lebih dari atau hampir 20 tahun yang lalu mungkin. Datang menemui Syekh bin Bas, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Abdul Muhsin dan yang lainnya, menyatakan, "Ya Syekh, kami sebuah yayasan datang dari Kuwait. Program kami adalah mengumpulkan dana-dana dari kaum muslimin, zakat, sedekah dan yang lainnya. Kemudian kami salurkan untuk kaum muslimin. Kami buat sumur bor buat mereka di Afrika, di Somalia, di mana, di Asia. Kami membangunkan masjid ya Syekh, kami membagikan buku-buku agama." Kemudian seterusnya disebutkan, "Apakah program kami ini ya Syekh dari Yayasan Ihya Turat dibenarkan secara agama?" Nah, apa jawaban Syekh? Tentu Syekh akan menjawab, "Ya, ini adalah sesuai dengan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan." Subhanallah, Syekh menulis rekomendasi. Manusia biasa. Datang ke Syekh yang berikutnya, datang yang berikutnya. Kemudian tazkiyah itu dikumpulkan dan dibagikan kepada banyak dai. "Ini loh, kami ini ada rekomendasi." Mereka tidak jujur di dalam meminta fatwa. Coba jelaskan kepada Syekh, "Ya Syekh, kami sebuah yayasan. Itu programnya seperti tadi dijelaskan. Kemudian di dalam yayasan kami ada baiat ya Syekh. Kami manhaj kami adalah membuka kerjasama dengan seluruh kelompok firqoh-firqoh yang ada ya Syekh." Ya, dijelaskan praktek kesehariannya. "Kami ya Syekh, barakallahu fikum, juga tidak suka adanya pemerintah-pemerintah yang zalim ini. Mereka harus dilengserkan ya Syekh. Mereka harus dijatuhkan, diganti dengan penguasa yang baik." Nah, dan berbagai kondisi Ihya Turats, coba jelaskan kepada Syekh. Kira-kira Syekh bin Baz akan memberikan tazkiyah? Kata para ulama bahwa sebuah pembicaraan, baik itu pembicara kalamullah ataupun kalam Rasul, mayoritasnya atau pada sebagiannya ada sebabnya. Kalau Al-Quran disebut nama asbab nuzul, sebab turunnya ayat. Nah, kalau hadis diberi nama asbabul wurud. Kenapa Rasulullah berucap ini? Ada sebab kejadian, peristiwa di hadapan sahabatnya. Nah, barakallahu fikum. Sampai pembicaraan manusia sekalipun, kenapa antum kemarin berbicara ini di depan? Oh, karena kemarin ada orang lewat, dia tanya mana alamatnya. Maka saya menjawab, ada sebabnya. Nah, dan sebab sebuah permasalahan, sebuah perkataan itu keluar atau kalamullah itu turun, itu bagian dari tafsir terhadap hal itu. Ya. Ayat turun ada sebab nuzulnya. Kejadiannya begini, begini, begini peristiwanya. Peristiwa ini adalah sebagai penjelas tentang makna ayat ini. Ya. Begitu juga kalam Rasul dan kalam manusia. Barakallahu fikum. Maka kalau sebabnya seperti yang tadi saya gambarkan kepada antum, dan itu nampak dari jawaban masyayikh, ya. Nah, maka kita harus adil, harus sportif. Jangan meletakkan tazkiyah masyayikh bukan pada tempatnya. Kita telah menzalimi ulama. Masyayikh itu memberi tazkiyah untuk sebuah kondisi, program yang mereka sampaikan. Nah, Syekh tidak mentazkiyah adanya berbagai penyimpangan yang ada. Bagaimana kalau Syekh bin Baz tahu bahwa Ihya'ut Turats, tokoh-tokohnya sering memprovokasi masyarakat muslim. Nah, sering sebagian tokohnya mengatakan bahwa pemerintah-pemerintah ini kafir. Apakah Syekh bin Baz akan diam? Apakah Syekh Utsaimin akan diam? Jawabannya tentu tidak. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, jangan kemudian kita menutup mata, wah ini sudah dari masyayikh tazkiyah, kita harus ikutilah. Nah, walaupun saya katakan itu bukan kesalahan masyayikh, bukan kesalahan ulama. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi banyak contohnya dalam hal ini. Ulama dia di atas sunnah, namun terjadi pada fatwanya kesalahan. Maka kita tidak boleh mengikuti hal itu dengan hujjah, dengan ilmu. Barakallahu fikum. Namun yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari di sini, jenis yang pertama, seorang yang telah keluar dan menyimpang dari al-haq, bukan karena dia menginginkan kebatilan, tetapi memang dia tidak mengerti jalan kebenaran, akhirnya dia terjatuh kepada penyimpangan. Yang seperti ini kata beliau, fala yuqtada bizallatihi. Nah, bisa dipahami jenis pertama ini. Sekarang jenis kedua, wa akhar, orang yang kedua yang menyimpang keluar dari jalan al-haq. Jenis yang kedua, anadal haqqa wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Anada, sengaja memang menentang, ya, dan menyelisihi generasi yang sebelumnya dari kalangan muttaqin, dari kalangan ulama. Anada itu memaksakan dirinya terus berlanjut di atas kesalahannya. Sengaja menyelisihi generasi yang sebelumnya. Ini Syekh atau Imam Al-Barbahari berbicara dahulu. Nah, barakallahu fikum. Muncul orang-orang di sana dari tokoh-tokoh bid'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Sufiyah, kemudian Qadariyah dan yang lainnya. Sengaja mereka memang menyelisihi generasi yang sebelumnya dari tabi'ut tabi'in, tabi'in dan sahabat. Anadal haq. Nah, wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Nah, sudah tahu waalaikumsalam bahwa sahabat tidak pernah dinukilkan dari mereka keyakinan seperti yang mereka yakini. Keyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Tidak ada seorang sahabat yang mengucapkan dan berkeyakinan dengan akidah ini. Sudah tersampaikan, tetapi dia menyatakan tidak, tetap dia mengikuti ra'yunya. Tidak peduli dengan itu. Tidak ada dari kalangan ulama sebelumnya, Imam Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i, Al-Bukhari, Muslim, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, dan yang lainnya terus ke atas, seorang pun tak ada yang menakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tetap tidak peduli walaupun sudah tersampaikan kepadanya hujah, nasihat. Ini jenis yang kedua. Maka beliau menyatakan fahuwa dhallun mudillun. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain. Dhallun mudillun. Syaitanun maridun fi hadhil ummah. Syaitan pembangkang, syaitan penentang yang ada di tengah-tengah umat ini. Bagaimana dinyatakan syaitan, wong dia manusia? Kenapa oleh muallif dinyatakan syaitan padahal dia manusia? Jawabannya adalah syaitan itu terbagi menjadi dua. Ada syaitan dari kalangan jin dan ada syaitan dari kalangan manusia. Nah, yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kata Allah, telah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan, baik syaitan yang dari bangsa jin maupun yang berdari bangsa manusia, dari golongan jin maupun manusia. Masing-masing syaitan tadi saling memberikan informasi dan masukan, syubhat demi syubhat kepada yang lainnya, supaya semakin godaannya semakin kuat. Nah, sehingga semakin berhasil menyesatkan umat manusia. Syaitan ini baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, masing-masing menyeru kepada bid'ahnya. Nah, ini jenis yang kedua. Nah, lalu bagaimana sikap kita terhadap jenis yang kedua ini? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, haqiqun ala man ya'rifuhu an yuhadziran nas minhu. Maka wajib, haqiq itu maknanya wajib, atas pihak atau seorang yang mengetahui kondisi orang yang menyimpang dan terus menerus dalam penyimpangannya, tidak peduli, tidak mau menggubris nasihat dan hujjah, wajib atasnya untuk memberikan tahdzir, peringatan kepada manusia dari bahaya orang tadi. Nah, wayubayyina linnasi qissatahu, dan menjelaskan kepada umat ini tentang penyimpangan-penyimpangannya. Tahdzir, kemudian penjelasan tentang penyimpangan-penyimpangannya. Kenapa? Qala li alla yaqa'a ahadun fi bid'atihi fayahlak. Agar tujuannya tak seorang pun dari manusia dari umat ini yang terjatuh juga pada penyimpangan orang tadi sehingga akhirnya dia pun binasa. Nah, pada bagian ini Al-Imam Al-Barbahari menegaskan kepada kita tentang kewajiban, keharusan memberikan tahdzir dan peringatan dari bahaya ahlul bidah. Dan ini adalah manhaj salafus salih. Al-Imam Al-Barbahari, beliau adalah murid dari murid Al-Imam Ahmad. Jadi tingkatan beliau itu adalah murid dari para muridnya Imam Ahmad. Nah, kalau antum misalkan sekarang ana misalkan murid dari Syekh Mukbil dan Syekh Rabi misalkan, maka antum posisinya adalah murid dari murid Syekh Mukbil dan Syekh Rabi. Ya, Imam Al-Barbahari seperti antum gitu posisinya. Nah, jadi sangat dekat masanya. Beliau rahimahullah banyak menukil dan belajar dari para gurunya pada waktu itu. Dan disebutkan memang bahwa para ulama baik di Hijaz, Hijaz itu Mekah dan Madinah, atau di Najd, ya, Riyadh dan yang lainnya sekitarnya, Irak, Basra, Kufa, kemudian di Syam, pada waktu itu. Nah, di Yaman dan yang lainnya, mereka semua sepakat tentang wajibnya mengingatkan umat, mentahzir umat dari bahaya ahlul bid'ah. Antum bisa lihat itu di berbagai buku akidah yang sempat tadi pagi saya sebutkan, kitab Syari'ah Al-Ajurri. Nah, kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah karya Imam Al-Lalikai. Nah, ini dua ulama ini hampir semasa dengan Al-Barbahari. Nah, kemudian juga Imam Ahmad dalam kitabnya Sunnah, peputra beliau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dalam kitabnya juga As-Sunnah. Semua ulama tadi menyebutkan kesepakatan para ulama dan sikap yang satu di dalam kewajiban mentahzir umat dari bahaya ahlul bid'ah. Turun menurun Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah, Khawarij, semuanya diingatkan oleh ulama bahaya mereka. Nah, barakallahu fikum. Sampai al-imam Yunus bin Ubaid, salah seorang ulama di masa tabi'in yang dikenal dengan kezuhudannya, sikap wara', kemudian keilmuannya, seorang muhaddits, Yunus bin Ubaid, dikenal dengan ketakwaannya, sampai-sampai sekelumit tentang beliau, beliau dulu seorang pedagang muhaddits tapi juga berdagang kain yang terbuat dari wol, ya. Nah, barakallahu fikum. Suatu hari ada seorang pembeli datang dari negeri Syam menemui Al-Imam Yunus bin Ubaid di pasar. Kemudian ketika dia datang, Yunus bin Ubaid sedang pergi untuk melakukan sholat. Nah, barang dagangannya diamanatkan kepada keponakan atau saudaranya. Nah, dipesan, ini barang harganya adalah 200 dirham. 200 dirham. Nah, oh iya, Yunus bin Ubaid pergi sholat. Nah, kemudian ada seorang pembeli dari negeri Syam beli kain. Siapa yang menjual tadi? Keponakan atau saudaranya tadi? Beli, dijual seharga 400 dirham. Dan orang dari Syam itu tadi mau membelinya 400 dirham. Datanglah Al-Imam Yunus bin Ubaid, dan orang ini, ponakan tadi, melapor bahwa barang tadi terjual dengan harga 400 dirham. Kalau kita kan bangga ya, masya Allah, jazakallah khair. Nah, 200 dirham sudah dapat keuntungan, apalagi 400 dirham. Nah, tapi ternyata Imam Yunus bin Ubaid menyatakan, kenapa kamu jual 400? Pesannya aku adalah 200 dirham. Mana orangnya? Cari. Dicari itu si pembeli. Sampai akhirnya berjumpa. Nah, ini uang kamu 400 dirham, mana kain saya? Nah, saya tidak mau menjual barang ini kecuali hanya 200 dirham. Nah, kalau mau ini, saya berikan 200 dirham uang kamu. Kalau enggak, mana kain itu dan ini uang kamu 400 dirham. Orang itu kaget, kamu siapa? Ana Yunus bin Ubaid. Allah, terkejut itu orang. Yunus bin Ubaid, berapa banyak orang berharap bisa berjumpa dengan engkau. Nah, kami dahulu di negeri Syam jika berperang melawan kufar, bertempur melawan orang-orang kafir, dan kami terdesak, ya, sempat dipukul mundur oleh orang-orang kafir. Nah, kami berdoa kepada Allah dengan menyebut Ya Rabba Yunus bin Ubaid, wahai Rabbnya Yunus bin Ubaid. Nah, berikan kepada kami jalan keluar. Tidak meminta kepada Yunus bin Ubaid, tidak berdoa kepada Yunus, tapi meminta kepada Allah dengan menyebut nama siapa? Yunus bin Ubaid. Nah, kemudian kami diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari kondisi yang sempit itu tadi dalam pertempuran. Nah, ini Al-Imam Yunus bin Ubaid terkenal dengan akhlaknya yang luar biasa, ibadahnya yang luar biasa. Nah, suatu hari beliau menasihati putranya. Nah, kepada putranya beliau menyatakan, la an ra'aitu kharajta min baitil khuntha ahabu ilayya min an takhruja min baiti Amr bin Ubaid. Hati-hati, ada Yunus bin Ubaid, ada Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid adalah tokoh Qadariyah, tokoh pengingkar takdir. Kalau di Indonesia itu semacam Harun Nasution, ya, dulu rektor kalau nggak salah Universitas IAIN, Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ya, tokoh Qadariyah. Nah, dulu Amr bin Ubaid namanya. Aku melihat kamu keluar dari rumah, maaf-maaf saja, seorang bencong, tahu bencong? Makhnuth. Apa makhnuth bahasa Arab? Apa? Pondan. Nah, ya, na'udzubillah. Nah, lebih mending di sisiku, lebih aku sukai daripada aku mendapati kamu keluar dari rumah Amr bin Ubaid, seorang tokoh Qadari. Amr bin Ubaid disebutkan seorang ahli ibadah, dermawan, suka berpuasa di siang hari, tahajud di malam hari. Amr bin Ubaid akhlaknya luar biasa, tetapi akidahnya adalah Qadariyah, pengingkar takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Al-Imam Yunus bin Ubaid rahimahullah, hati-hati wahai anakku, nasihat. Luar biasa. Hal yang semisal ini ternukilkan dari para ulama terdahulu, bagaimana menyikapi ahlul batil, mentahdir umat dari bahaya mereka. Nah, Al-Karabisi, Al-Imam Ahmad dan yang selainnya menyatakan, la tujalisu Al-Karabisi wa la tujalisu man yujalisu. Jangan kalian bermajlis dengan Al-Karabisi, dan jangan pula kalian bermajlis dengan orang-orang yang pernah bermajlis dengan Al-Karabisi. Siapa Al-Karabisi ini? Tokoh Mu'tazilah. Tokoh Mu'tazilah, kaum rasionalis. Ya. Tapi beliau itu atau Al-Karabisi ini terkenal banyak karyanya dalam bahasa Arab, dalam ilmu hadis, dalam fikih. Luar biasa banyak karyanya. Memang memiliki kemampuan ilmu yang luar biasa, namun akidahnya adalah apa? Mu'tazilah. Bagaimana Imam Ahmad di masa itu? Bagaimana barakallahu fikum Imam Ishaq bin Rahawi? Bagaimana Imam Abu Hatim Ar-Razi? Dan para ulama yang hidup pada waktu itu bagaimana sikapnya? Itu teladan bagi kita. Kita kalah dibanding mereka dari sisi ilmu. Kita jauh dibandingkan ibadah mereka. Enggak ada seperseribunya ibadah kita. Mereka dalam semalam di dalam tahajudnya membaca Al-Quran sampai 15 juz tahajud. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita mampu setengah juz tahajud? Sulit. Mereka berpuasa, puasa Daud Senin Kamis. Mereka bersedekah, mereka ikut berjihad pada waktu itu. Ya. Barakallahu fikum. Mereka penuh dengan kesederhanaan hidupnya. Luar biasa ibadahnya. Barakallahu fikum. Kalau antum mungkin melihat wajah-wajah mereka, begitu melihat wajahnya, antum akan bangkit semangat ibadahnya, karena nampak kekhusyuan itu pada ibadah, pada wajah-wajah mereka. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnul Mubarak, Al-Imam Hammad bin Zaid, Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan Al-Thawri, Al-Syafi'i, Malik rahimahullah, orang-orang besar dalam sejarah ini. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Malik ketika ada seorang yang mencoba mempertanyakan, ingin mengingkari, bertanya-tanya tentang sifat Allah, sifat al-istiwa. Mungkin antum sudah tahu tentang itu. Tentang seorang yang datang kepada Imam Malik, kemudian qala ya Malik, Rabbuna yaqul ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, kaifa istawa? Allah mengabarkan bahwa Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy. Bagaimana sih bentuk istiwa itu? Imam Malik itu berkeringat sampai diberi pertanyaan seperti itu, berkeringat. Nah, keningnya. Nah, akhirnya beliau menyatakan, qala al-istiwa'u ma'lum wal kayf majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah, qala akhriju hadha ar-rajul. Nah, sesungguhnya istiwa itu adalah suatu yang maklum, maknanya jelas. Tentang tata caranya istiwa itu tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majhul. Beriman tentang sifat istiwa bahwa Allah beristiwa di atas arsy adalah wajib. Bertanya tentang tata cara sistem istiwa itu adalah bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh pendahulunya, pendahulu Imam Malik. Siapa? Tabi'in dan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka Imam Malik langsung dari majlis keluarkan orang ini. Karena memang ada di sana indikasi-indikasi bahwa orang ini memang suka bertanya dengan ilmu filsafat, ilmu kalamnya, logikanya. Keluarkan. dalam rangka menjaga murid-muridnya dan majlisnya dari kemungkinan masuknya syubhat Mu'tazilah. Nah, begitu ulama dulu. Barakallahu fiik. Kalau seandainya ada seorang di masa ini yang bersikap seperti ulama di masa dulu, mungkin dia akan dinyatakan ini pemecah belah umat, ini itu. Begitu juga di masa ini. Berbagai bid'ah dalam bidang akidah ditampakkan. Antum lihat bagaimana Sayyid Qutb yang menanamkan dalam banyak karyanya akidah takfir, pengkafiran umat. Sehingga antum lihat munculnya teroris dan terorisme itu banyak diwarnai, dipengaruhi oleh karya-karya Sayyid Qutb. Sehingga mereka punya kesimpulan masyarakat ini adalah masyarakat kafir. Pemerintah ini adalah pemerintah kafir. Sayyid Qutb mencela sahabat Nabi, mencela sahabat Uthman bin Affan, dan menyatakan bahwa revolusi Abdullah bin Sabah al-Yahudi itu, ya, revolusi pemberontakan Abdullah bin Sabah itu lebih dekat pada kebenaran dan ruh Islam dibandingkan sikap dan arahan Khalifah Uthman bin Affan. Allahu Akbar. Hadis Sayyid Qutb mengucapkan di kitabnya. Nah, dan kata beliau bahwa kekhilafahan pemerintahan Uthman bin Affan bagaikan jurang kegagalan di antara 4 khalifah yang lainnya. Mencela sahabat Amr bin Al-As, mencela Nabi Allah Musa alaihissalam, dinyatakan bahwa dakwahnya Nabi Musa itu adalah dakwah asabiyah. Nabi dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah, dinyatakan dakwahnya adalah dakwah asabiyah. Kenapa? Ketika Nabi Musa membantu seorang dari Bani Israel dari kaumnya ketika melawan Kipti, yang kemudian fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nah, akhirnya tanpa disadari Musa memukul orang Kipti tadi dan jatuh meninggal dunia. Nah, kata Sayyid Qutb, ini menunjukkan bahwa dakwahnya Nabi Musa ini adalah dakwah asabiyah, kesukuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, perhatikan bid'ah pemikiran yang seperti ini. Nah, Sayyid Qutb menyatakan bahwa pada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibnu Khattab sudah ada pemikiran-pemikiran ishtirakiyah, sosialis. Tahu sosialis? Ya, ishtirakiyah. Naam. Naam, apa namanya bahasa Malaysia? Sosialis. Sosialis. Nah. Nah, barakallahu fikum. Luar biasa. Kemudian buku-buku Sayyid Qutb ini beredar di masyarakat atau di perpustakaan-perpustakaan universitas-universiti di banyak negara. Pantaskah bagi seorang yang telah tahu kemungkaran itu diam? Jawabannya tidak boleh. Al-Imam Al-Barbahari menyatakan hakikun 'ala man ya'rifuhu ay yuhadziran nas minhu. Wajib bagi pihak yang telah mengetahui kebatilan tersebut, ahlul batil, ahlul bid'ah yang terus ya berlanjut dalam kebidaannya, untuk mengingatkan umat dari bahaya orang itu tadi. Dan itu bukan ghibah. Itu adalah kewajiban. Itu bukan ghibah, tetapi adalah ibadah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan para ulama yang lainnya. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kenapa dilakukan tahdzir terhadap ahlul batil? Al-Imam Al-Barbahari melanjutkan, li'alla yaqa'a ahadun fi bid'atihi, agar tak seorang pun juga jatuh ke dalam bid'ahnya. Hasanul Banna yang tadi ana sebutkan, ya. Ustaz dia ya sudahlah, Ustaz sudah meninggal dunia. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah ampuni, Allah rahmati, tapi kesalahannya harus dijelaskan kepada umat karena dia punya pengikut yang terus siang malam mendakwahkan akidahnya tadi. Sebelum kita melanjutkan hal ini, nampaknya sudah tiba waktu Isya. Kita menuju ke surau. Kita lanjutkan ba'da salat Isya insyaallah.